Kita lanjutkan halaman 77 dari kitab Mulakhas. Misal istahid wahdaka, yang mana di dalam wal aslu fil hal alla takuna illa nakiratan. Asal di dalam hal dia itu tidak boleh kecuali dalam keadaan bentuk yang nakirah. Itu antum pahami dulu tentang kaidah asal hal. Nanti tatkala antum menjumpai sebuah bacaan, kok ternyata di sana ada hal yang bukan nakirah tetapi marifat, tentunya nanti di sana harus ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang jelas di sini antum pahami dulu tentang asal daripada hal adalah dia itu tidak boleh isim yang nakirah. Harus dia boleh isim yang marifat, harus dari bentuk isim yang nakirah. Itu asalnya. Kemudian mualif menyatakan wa qad taji'u ma'rifatan, kadang-kadang hal datang dalam bentuk keadaan yang ma'rifat. Sehingga ma'rifatan di situ hal sebagai menerangkan keadaan fa'il, yang mana fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu hiya, yang mana kembali kepada al-hal. Sehingga qad taji'u al-halu ma'rifatan, sehingga ma'rifatan adalah sebagai hal yang mana sahibul halnya adalah mahdhuf takdirnya huwa hiya, yang kembali kepada al-halu. Ay mahallatan bi'al, bisa jadi ma'rifatnya itu dengan kemasukan al. Seperti contoh udkhulul fasla al-awwal fal-awwal. Kalimat al-awwal fal-awwal, al-awwala fal-awwala. Al-awwal yang pertama, dia adalah mansub sebagai hal. Di situ kemasukan yang dimarifatkan dengan al, maka itu adalah boleh dan kadang, dan inilah sedikit sekali. Sehingga kadang-kadang hal itu datang dalam bentuk bukan isim-isim yang nakirah, tetapi isim yang marifat, tetapi marifatnya di situ dengan alif lam. Seperti contoh udkhulul fasla al-awwala fal-awwal. Kalimat al-awwala adalah sebagai hal yang dimarifatkan dengan al. Fal-awwala yang kedua adalah mansub sebagai atof kepada isim yang nasab, yaitu al-awwal. Sehingga masuklah kalian al-awwal al-awwal ay wahidan wahidan, satu-satu. Sehingga kalimat tatkala al-awwal di situ harus ditakwil, harus dirubah dari isim yang mustaq adalah udkhulul fasla wahidan wahidan. Sehingga kalimat wahidan adalah takwilan daripada al-awwala fal-awwal. Kemudian begitu juga misal selanjutnya au mudhafatan ila ma'rifatin, atau dia itu mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Seperti contoh istahid wahdaka, sahidnya di situ adalah kalimat wahda, mudhaf kepada namanya dhamir yaitu, dan ka fi'li mudhaf kepada wafun ilai adalah memakan isim yang noh. Tatkala isim nah ka yang ma'rifat takira bersim ma'rifat mudhaf isim, dia adalah menjadi yang naik, menjadi isim yang marifat disebabkan dia bersambung dengan isim yang bahat aku mudafatomi biasanya ijtihid wadana fatwa sebesim itu hal yang mal nifatun wadda fi'il ta'il amaniyun. Kemudian wahda sebagai hal dalam bentuk isim yang marifat boleh, sehingga menjadi ijtihid faridan. Tatkala antum katakan munfaridan adalah sebagian dan tatkala wama saja kamu katakan ijtihid munfarid usung kamu dinan ada bil fathah tumi mabniyun maharin mudhafun ilai mudhafun ilai. Itu keadaan yang pertama hal, yang mana yang pertama isma fil amsilatis saqah sebagai contoh lalu. Kemudian kita lanjutkan sib jumlah dorun jarun wa majrurun. Misal ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Ra'aitu ra'a fi'lul madi mabniyun 'ala sukun liittisalihi bita'il mutaharrikah karena bersambungnya dia dengan dhamir yang berharokat, yaitu tafa'il mabni ala sukun. Kemudian tau ra'a itu fi mahalli rafin sebagai fa'il dari fi'il ra'a. Tapi ingat, ra'a di situ adalah bukan ra'a qalbiyah, tapi ra'ul bi fa'ul afliyah yang afalul yakin, dia butuh kepada dua maf'ul. Tetapi tatkala bukan yang namanya afalul yakin, maka dia cukup dengan satu. Cukup satu maf'ulnya saja. Sehingga at-ta'irata ismun mansub, isim yang dinasab sebagai maf'ulun bih dari fi'il ro'a itu, ataupun dari fi'il ro'a yang mana dia cukup dengan satu saja maf'ulnya. Kenapa? Karena ro'a di situ adalah ro'a yang artinya melihat. Baina sahabi, baina maf'ulun fi mansub sebagai dorof. As-sahabi jarun wa majrurun. Baina adalah dorof yang ghaira mutasarrif, yang dinasab, karena dia adalah tidak mungkin digunakan kecuali untuk dorof saja. Sehingga kalimat baina dorof yang ghaira mutasarrif. Kemudian jumlah baina sahab sibuhu jumlatin min dorfin mudafin ilai halun, dia adalah sebagai hal dari ra'a itu. Saya melihat pesawat bainas sahabi di antara awan. Yang mana keadaan pesawat itu? Di antara awan. Tapi ingat, harus dari bentuk sahibul hal ayyakun ma'rifat. Hal harus dari isim yang ma'rifat. Sehingga jumlah sebagai hal, yang nakirah nanti dia sebagai na'atifat. Kemudian contoh selanjutnya, iyi ashal adalah ilmi dengan kasam muktiqah ini bizihi hadihi rasmi ataupun jadun jumlah isnya kot usa atau susun kedudukan yang tidak mempunyai roh diantara jenat adalah bisa menempati isim yang mufrad, diantaranya adalah sebagai khobar, kemudian sebagai mudhafun ilai ataupun sebagai hal. Sehingga di sini adalah jumlah yang mempunyai rob sebagai hal. Istaiqatu wa samsu sati'atun istaiqatu fil fa'il, yang mana fa'ilnya adalah dhamirtu mabniun ala dhammi waw, adalah dinamakan sebagai waw hal. Nanti ada wawu atof, kemudian ada wawul ma'ah, kemudian ada wawu hal. As-samsu satiatun, as-samsu marfu sebagai mubtada, satiatun marfu sebagai khobar, karena jumlah ismiyah. Kemudian kalimat as-samsu satiatun, karena bentuknya jumlah, maka dia tidak mempunyai i'rab. Dalam jumlah isim yang mufrad dia tidak mempunyai irob, hanya jumlah ini adalah meminjam atau menempati tempatnya isim mufrad dalam irob. Maka as-samsu satiatun jumlah ismiyah daripada mubtada dan khobar fi mahalli nasbin sebagai hal, dari mana dari sahibul halnya adalah istaiqatu. Kemudian as-samsu satiatun jumlatun ismiyatun hal, dia sebagai hal. Kenapa? Karena ada wawu hal. Nanti antara jumlah sebagai hal harus ada terpenuhi syarat, di antaranya harus ada yang namanya rabit. Nanti rabit ima wawu ataupun domir pun domir bersatu. Kemudian dan mata itu dalam keadaan satiyaki jumlatun li'litun hal tapi marfu sebagai kemudian yabki temudara marfi fi'il liatnya maka tidak mungkin dan fa'il bafi'ah dan fa'il in sebagai hal, yang mana sahibul halnya adalah atiflu dari isim yang ma'rifat. Sehingga ayyakuna sahibul hali ma'rifatan, sahibul hal harus isim yang ma'rifat, tidak boleh isim yang nakirah. Bagaimana kalau isimnya nakirah? Berarti nanti bukan hal, sifat ataupun na'ah. Nah, sehingga artinya anak kecil itu berjalan ia beki dalam keadaan nangis. Nah, kemudian contoh wa yustaratu fil jumlah allati taqu halan, perhatikan di sini dan disyaratkan fil jumlah, di dalam jumlah, allati taqau halan, yang mana dia itu jatuh sebagai hal, antastamila ala rabitin yarbituha bisahibil hal. Itu syaratnya. Dia itu harus mengandung rabit, yang mana rabit tadi menghubungkan antara sahibul hal dengan halnya. Rabit itu penghubung. Sehingga saya ulangi, wa yustaratu fil jumlah, dan disyaratkan di dalam jumlah, ayyakuna hal, dia itu jatuh sebagai hal, antastamila ala rabitin, dia itu harus mengandung rabit, yaitu penghubung, yarbituha bisahibul hal, yang mana dia itu bisa menghubungkan antara hal dan sahibul halnya. Kalau jumlah. Kemudian wahadar rabit, dan rabit ini yakunul wawu faqat, ada kalanya bisa wawu saja. Seperti contoh istaiqatu wasamsu sati'atun. Di situ ada yang namanya wawu, maka wawu itulah yang dinamakan rabit, penghubung antara hal dan sahibul halnya. Kemudian rabit ini ada kalanya wawu saja, yang mana dinamakan sebagai wawu hal. Sehingga kalimat asamsu sati'atun sebagai hal karena adanya rabit, yaitu bentuknya huruf wawu, yang mana dinamakan dengan wawu hal. Watusamma wawal hal, sehingga wawu tadi dinamakan sebagai wawu hal. Au domiru, ataupun domir saja. Seperti contoh yang kedua, sarotiflu yabki. Kalimat yabki adalah di situ ada domir, yang mana domirnya adalah mustatir, takdiruhu huwa, maka huwa inilah yang dinamakan sebagai domir rabit, yang menghubung antara hal dan sahibul hal, ataupun domir saja. Kemudian contoh yang ketiga, au wawu wad domir, ataupun wawu dan domir, dua-duanya bisa ada. Yang pertama wawu saja, yang kedua domir saja, ataupun yang ketiga wawu dan domir itu ada. Seperti contoh, sarotiflu wahuwa iya beki. Antara wawu dan huwa adalah sebagai domir, yang mana dikatakan domir robit, maka itu sebagai domir robitnya. Boleh dua-duanya ada. Misal, sarotiflu wahuwa iya beki. Sahihnya di situ adalah ada robit, yang mana robitnya ada dua, yang pertama wawu, kemudian yang kedua adalah domir, wahuwa itulah domirnya. Sehingga di situ nanti sarotiflu wahuwa yabki huwa fi mahali rafin sebagai mubtada, yabki fi mahali rafin sebagai khabarnya. Kemudian jumlah ismiyah wahuwa yabki huwa yabki fi mahali nasbin sebagai hal, yang mana sahibul halnya adalah atiflu. Wahuwa wawu hal wa dhamir yarbitanil hal, yang dia itu adalah menghubung hal bisahibil hal, dengan sahibul halnya. Itu untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah harus ada dhamir. Yang jelas syarat jumlah atau jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah dia itu sebagai hal, harus ada yang namanya rabit. Rabit itu adalah kanya wawu, ada kalanya wawu saja ataupun domir saja, ataupun wawu dan domir bersama-sama. Itu harus terpenuhi syarat-syarat kalau hal dari bentuk jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kemudian kaidah yang selanjutnya, yang ketiga, qad tataqaddamul hal ala sahibiha. Kadang-kadang hal itu mendahului daripada sahibul halnya. Dalam artian hal jatuh lebih awal daripada sahibul halnya. Seperti contoh, musri'an saro ar-rajulu. Sehingga di situ musri'an marfu sebagai hal, mansub sebagai hal, yang mana musiran ini adalah sebagai hal, dia mendahului sahibul halnya. Bagaimana kalau kita katakan sara ar-rajulu musri'an? Kalau kita katakan sara ar-rajulu musri'an, berarti inilah kembali kepada asalnya. Asalnya hal harus jatuh setelah sahibul halnya. Akan tetapi di sana qad masuk kepada fi'il mudhari', maka tufidu li taqlil, kadang-kadang, tapi tidak semuanya. Untuk menunjukkan sedikit saja. Sehingga kalimat musri'an sara ar-rajulu, musri'an itulah yang dijadikan syahid oleh mu'alif, bahwasanya musri'an dia adalah sebagai hal yang mana mendahului sahibul hal. Sara ar-rajulu, ar-rajulu marfu sebagai fa'il dari fi'il sara, yang mana dia sebagai sahibul halnya. Kemudian contohnya lagi, Zaidun asmusri'an, Zaidun muntalikun. Kalimat musri'an Zaidun muntalikun, di situ asal daripada kalimat Zaidun muntalikun musri'an. Kemudian sahibul hal, mahal mendahului sahibul hal, maka ini adalah boleh, maka menjadi musri'an Zaidun muntalikun. Nah, kemudian yaqau batilan kullu sartin yukhalifu ahkamal qanun qanuni. Yaqau batilan kullu sartin yukhalifu ahkamal qanun, sehingga di situ adalah batilan, dia adalah mansub sebagai hal yang mana sahibul halnya adalah kullu sartin. Sehingga yaqau fi'lul mudhari' marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena dia adalah bukan af'alul khamsah. Kemudian batilan mansub, bukan sebagai maf'ulun bi, tapi dia sebagai hal yang mana hal mendahului sahibul hal. Maka kullu sartin kullu marfu sebagai fa'il dari fi'il yaqau. Sartin mudhafun ilai yukhalifu fi'lul mudhari' marfu, yang mana fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu huwa, dia kembali kepada kulun, dan jumlah fi'liyah kullu yukhalifu fi mahalli jarrin sebagai na'at dari syartin. Ahkama mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il yukhalifu. Al-qanuni adalah isim yang majrur karena mudhafun ilai. Sehingga artinya yaqau batilan, akan terjadi sebuah kebatilan, kullu sartin setiap syarat, yukhaliful ahkamal qanun, yang menyelisihi hukum undang-undang. Sayidnya di situ adalah batilan. Itu yang ketiga untuk kaidah hal. Yang keempat, qad tata'addadul halu, kadang-kadang hal itu berbilang-bilang. Dalam artian hal ini datang dengan satu saja, tapi bahkan lebih dari pada satu. Sebagaimana bolehnya khobar qad yata'addadu, khobar juga boleh berbilang-bilang, maka hal ini juga boleh berbilang-bilang. Hal tidak cukup hanya satu, boleh dua, tiga, dan seterusnya, sesuai dengan kalimat yang ada dan konteks kalimat yang ada pada contoh tersebut. Misal, hadaral qaidu dhafiran dhahikan. Sahihnya di situ adalah dhahikan dan dhafiran. Sehingga kalimat hadaral qaidu dhafiran dhahikan qad yata'addadul khabar. Al-qaid marfu sebagai fa'il, isim yang ma'rifah. Dhafiran mansub sebagai hal yang pertama, yang mana sahibul halnya adalah al-qaid. Dhahikan isim yang mansub sebagai hal yang kedua. Sehingga artinya panglima itu hadir dalam keadaan mendapat kemenangan, dohikan, dan juga dalam keadaan tertawa. Kemudian contoh yang lainnya, waja'u abahum isaan yabkuna. Kemudian waja'u abahum isaan yabkun. Itu contoh. Sehingga waja'u, ja'u adalah fa'il wawul jama'ah fi mahalli raf'in. Abahum, aba mansub sebagai maf'ulun bi dari fi'il ja'u. Hum fi mahalli jarin mudhafun ilai. Isa'an adalah isim nakirah mansub sebagai hal yang mana sahibul halnya adalah ja'u. Ia bekun sebagai hal yang kedua daripada apa namanya ja'u tadi. Jawa ja'u abahum isaan ia bekun. Sehingga mereka datang ke bapak mereka dalam keadaan sedih dan juga dalam keadaan menangis. Sehingga isaan hal yang pertama, ia bekun adalah hal yang kedua. Kemudian kita lanjutkan halaman yang ke-78. Misal fakuluhu hanian marian. Sehingga di situ fakuluhu hanian marian. Hanian adalah sebagai hal yang pertama, marian sebagai hal yang kedua. Sehingga di situ qati ta'addadu al-hal, maka ini boleh-boleh saja. Kemudian fakuluhu, fakuluhu domirhu fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih. Kemudian dan fa'il adalah wawul jama'ah fi mahali raf'in. Kemudian famisa yang kelima, qad yuhdaful fa wa qad yuhdaful fi'lu wa sahibul hali jawazan aw wujuban. Kadang-kadang dibuang fi'il dan sahibul hal, fi'ilnya dan sahibul halnya itu dibuang, jawazan aw wujuban. Dibuangnya itu boleh ataupun wujub wajib. Kemudian famisalu ma yuhdafu jawazan ayyakulan, dan contoh hal fi'ilnya, fi'il dan saibul hal dibuang boleh, ayyukal seperti kamu katakan, kaifa jita bagaimana kamu datang, fatakul maka kamu katakan rokiban. Sehingga kalimat rokiban dia datang dalam keadaan mansub, yang mana fi'il dan soibul halnya itu dibuang, maka ini boleh. Boleh kamu katakan fatakul jitu rokiban, itu silahkan, boleh-boleh saja. Dan juga boleh kamu katakan rokiban saja. Kaifa ja'a Muhammadun mutabassiman. Maka kalimat mutabassiman mansub. Sebagai apa? Sebagai hal. Dan mana fi'il dan saibul halnya? Mahdhuf dibuang, jawazan boleh. Kenapa? Karena mafhumul qaul. Karena kalimat itu sudah bisa dapat dipahami. Boleh juga antum katakan ja'a Muhammadun mutabassiman, Muhammad datang dalam keadaan tersenyum. Begitu juga wa takdiruhu, dan takdirnya kalimat jitu fatakulu rakiban, kalimat rakiban takdirnya adalah jitu itu rokiban, saya datang dalam keadaan mengendarai. Sehingga yang mana fiilnya fiil dan sayyibul halnya adalah kalimat jitu tatkala. Antum tanya kaifa jita, maka jawabnya adalah rokiban. Itu yang pertama. Dan juga boleh antum katakan jitu rokiban fiil, dan sahibul halnya boleh dibuang dan juga boleh dinampakkan. Kemudian wa misalu ma yukdahu wujuban, dan misal apa yang dibuang secara wajib, ayyukal, seperti kamu katakan tuttaba'u hadhihi ta'limatu ataupun tattabi'u hadhihi ta'limatu minal ana fasa'idan. Berlangsung ta'limat, pelajaran-pelajaran ini minal an, dari sekarang, fasa'idan ataupunlah lebih dari sekarang. Sa'idan hal waqad hudifal fi'lu wa sahibul hal, dan sungguh fi'ilnya telah dibuang dan begitu juga sahibul hal, sama-sama dibuangnya. Wa takdiruhu, dan takdirnya adalah tuttaba'u hadhihi ta'limatu minal ana wa zamanu yasiru sa'idan. Sehingga sahihnya di situ adalah wa zamanu yasiru sa'idan. Cukup kita katakan fasa'idan. Berlangsung talim-talim ini, pelajaran-pelajaran ini dari sekarang wa zamanu yasiru sa'idan, dan zaman itu berjalan telah lama. Yasiru sa'idan ataupun lebih. Kemudian itu diantara contoh yang mana hal boleh dibuang dan juga boleh tidak dibuang. Di antaranya boleh seperti kamu katakan pertanyaan tentang kaifa jita, atau dalam pertanyaan kaifa. Kemudian yang tidak boleh dibuang adalah seperti contoh-contoh tatabiu hadi ta'limatu minal an wa zaman yasiru sa'idan. Tentunya di sana ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, wajibnya sahibul hal dan fiilnya itu dibuang. Nah, kemudian kita lanjutkan al-mustasna. Isim yang mansub selanjutnya adalah al-mustasna. Pengertiannya adalah al-mustasna. Yang pertama, pengertian mustasna. Al-mustasna ismun mansubun yaqau ba'da adatin min adawatil istisna. Fungsinya liyukhalifa ma qablaha fil hukmi. Fungsi daripada al-istisna adalah untuk menyelisihi apa yang sebelumnya di dalam hukum. Kita artikan al-mustasna, dia adalah isim yang dinasab yaqau ba'da adatin, jatuh setelah alat min adawatil istisna, dari alat-alat al-istisna. Fungsi daripada al-istisna ataupun mustasna adalah liyukhalifa ma qablaha, untuk menyelisihi apa yang sebelumnya fil hukmi, di dalam hukum kalimat tersebut. Seperti kita katakan misal hadara ar-rijalu illa zaidan, sehingga kalimat zaidan dia adalah liyukhalifa ma qablaha fil hukmi. Hukum daripada kalimat hadarur rijalu illa zaidan adalah hadar. Ternyata zaidan adalah menyelisihi hukum yang sebelumnya di dalam sebuah kalimat. Maka beberapa laki-laki itu datang kecuali Zaid. Dari sini kita ambil kesimpulan, berarti Zaid inilah menyelisihi hukum datang. Yang datang beberapa laki-laki tetapi Zaid tidak datang. Itu diantara fungsi al-istisna liyukhalifa ma qablaha fil hukmi, untuk menyelisihi apa yang sebelumnya di dalam hukum. Maka ar-rijal ismun marfu sebagai fa'il dari fil hadara, yang mana tanda rofanya dengan domah karena jama' taksir. Illa adalah adatul istisna, isim yang jatuh setelah adatul istisna, wal aslu ayyakuna ismun na ismun mansubun. Asal daripada isim yang jatuh setelah adatul istisna adalah isim yang dimansub. Itu asalnya. Maka Zaidan mansub sebagai mustasna. Mustasna harus ada mustasna minhunya. Pengecualian harus ada yang dikecualikan darinya. Maka mustasna minhunya adalah ar-rijalu. Pertama ar-rijalu sebagai fa'il dan juga dia sebagai mustasna minhu. Illa adatul istisna, di alat istisna, alat pengecualian, Zaidan dinamakan sebagai mustasna. Isim yang jatuh setelah adatul istisna dinamakan mustasna. Dan isim yang jatuh sebelum adatul istisna dinamakan mustasna minhu. Maka ar-rijal dia isim yang jatuh sebelum mustasna, sebelum adatul istisna, maka dinamakan mustasna minhu. Sedangkan Zaidan jatuh setelah adatul istisna, maka dinamakan mustasna. Maka Zaidan mustasna mansubun bil fathah. Zaidan di situ adalah nasab karena sebagai mustasna jatuh setelah adatul istisna. Setelah hadir beberapa laki-laki, illa Zaidan kecuali Zaid. Maka Zaid adalah yukhalifa ma qablaha fil hukmi. Kemudian wa yusammal ismu alladhi yaqau qabla adatil istisna mustasna minhu. Seperti yang saya katakan tadi, isim dinamakan isim yang jatuh sebelum alat istisna dinamakan mustasna minhu. Sedangkan isim yang jatuh setelah adatul istisna dinamakan mustasna. Maka kalimat hadara ar-rijalu illa Zaidan, mana mustasna minhunya? Mustasna minhunya adalah ar-rijal, karena dia adalah isim yang jatuh sebelum adatul istisna. Zaidan dinamakan sebagai mustasna karena jatuh setelah adatul istisna, harus mansub. Itu asalnya. Kemudian yang kedua, adawatul istisna ya, alat-alat istisna dia adalah illa. Yang pertama, ghaira, siwa, khala, ada, dan hasa. Itu alat-alat yang dinamakan sebagai alatul istisna. Illa yakunu harfan daiman. Illa adalah senantiasa dia itu huruf selama-lamanya. Kemudian ghairu dan siwa yakunu isman daiman. Dia adalah isim. Kemudian khala, ada, dan hasa, kadang-kadang dia sebagai huruf al-istisna dan juga kadang-kadang dia adalah sebagai fi'il. Maka kalimat illa, ghairu, siwa, khala, ada, dan hasa, ada yang huruf, ada yang isim, dan juga ada huruf, dan juga ada yang fi'il. Maka kenapa tidak dikatakan ada, kenapa dikatakan ada adawatul istisna? Karena di situ adalah alal aghlabiyah, keumuman daripada dinamakan sebagai adatul istisna. Sekalipun nanti kalau dirinci ada fi'il, ada isim, dan juga ada huruf, maka cukup kita katakan satu, adawatul istisna, alat-alat al-istisna, yaitu illa, dia selamanya huruf, ghaira dan siwa, dia adalah isim, kemudian khala, ada, dan hasa, tarotan fi'lan wa tarotan harfan. Kadang-kadang dia adalah sebagai huruf dan juga kadang-kadang dia sebagai fi'il. Nanti akan kita rinci satu persatu. Kemudian juga ada tambahan laisa, kemudian layakunu. Kalimat laisa dan layakunu dia adalah nanti sebagai adatul istisna, yang mana artinya adalah menafikan ataupun pengecualian daripada al-mustasna. Kemudian yang ketiga, al-mustasna bi'illa. Ini kita akan mengetahui bagaimana cara membaca al-mustasna. Al-mustafna bi'illa lahu salasatu ahkamin. Mustafna dengan illa ada tiga hukum. Dalam artian ada tiga bacaan setelah illa. Yang pertama, yajibu nasbuhu, wajib dinasab. Kapan? Idza kanal kalamu musbitan, apabila kalimat itu musbit, tidak didahului dengan nafi dan juga tidak diiringi dengan huruf nafi yang lainnya. Musbit, positif. Ay ghairu manfiyin, yang dinamakan musbit adalah tidak nafi. Kemudian syarat yang kedua, wa dzukira al mustasna minhu, disebutkan mustasna minhunya, maka wajib dinasab isim yang jatuh setelah illa. Tatkala antum katakan hadara ar-rijalu illa zaidan, zaidan wajib dinasab. Tidak boleh kamu katakan hadara ar-rijalu illa zaidin atau illa zaidun. Inilah qiraatun khata, sebuah bacaan yang salah. Kenapa? Karena hadara ar-rijalu illa zaidan, kenapa wajib dibaca nasab? Karena terpenuhi syarat. Yang pertama, kalamnya musbit, tidak manfi. Itu yang pertama. Yang kedua, mustasna minhunya disebutkan. Ar-rijal, bukankah dinamakan sebagai mustasna minhu? Karena dia jatuh setelah sebelum ada atul istisna. Maka kalimat zaidan adalah isim yang wajib dinasab. Misal hadara ar-rijalu illa zaidan, zaidan mustasna bi illa mansubun bil fa bil fathah wujuban, harus wajib dinasab. Ada contoh yang lainnya, yanjahu at-talamidu illa al-kusula, yanjahu at-talamidu illa al-kusula, para murid itu telah berhasil ataupun pada naik, illa al-kusula, kecuali orang-orang yang malas ataupun kecuali yang malas. Kemudian qara'tu as-suhufa illa shahifataini, sahihnya di situ adalah shahifatain, wajib dinasab sebagai mustasna karena terpenuhi syarat. Yang pertama, mustasna minhunya disebutkan, kemudian kalimat yang adalah kalimat yang musbit bukan manfi. Kemudian syarat diantara kalimat itu terbikin mustasna dan mustasna, dan mustasna minhu, antara mustasna dan mustasna minhunya, maka yang pertama adalah ayyakunal mustasna minhu aktsaru minal mustasna. Mustasna minhu itu harus lebih banyak daripada mustasnanya. Maka kalimat ja'a ataupun hadara ar-rajulu illa zaidan ini adalah tidak mungkin terjadi, adalah sebuah kalimat yang salah. Kenapa? Karena pembentukan kalimat al-mustasna harus mustasna minhu lebih banyak daripada mustasnanya. Maka kalau kamu katakan hadara ar-rajulu illa zaidan, maka tidak ada fungsinya yang namanya mustasna dalam kalimat hadara ar-rajulu illa zaidan. Tidak ada fungsinya. Kenapa? Karena ar-rajul adalah kalimat yang mufrad, sedangkan syarat mustasna minhu harus lebih banyak daripada mustasnanya. Sehingga kalimat qara'tu as-suhufa illa shahifatain, as-suhufa adalah jamak, lebih banyak daripada mustasna minhunya. Maka shahifatain mansub, tanda nasabnya dengan ya karena sebagai mustasna, dan dia as-sukhufa adalah terpenuhi syarat. Kemudian contoh selanjutnya ataupun itu yang ketiga, cara membaca mustasna dengan illa. Yang pertama adalah wajib dinasab dengan syarat apabila kalamnya itu musbit dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Kemudian selanjutnya, yajuzu nasbuhu, boleh dinasab. Au itba'ul mustasna minhu, ataupun mengikuti mustasna minhunya fi i'rabihi, di dalam i'rab, ala annahu, yang mana dia itu adalah badalun, sebagai badal, idza kanal kalamu manfiyan, apabila kalamnya itu manfi, wa dzukirul mustasna minhu, tetapi disebutkan mustasna minhunya. Itu cara membaca mustasna dengan ilah yang kedua. Tadi yang pertama mansub, apa wajib manasob apabila mustasna minhunya disebutkan dan kalamnya tidak manfi. Dan sekarangnya juz, boleh dinasob ataupun boleh mengikuti mustasna minhu. Kalau mustasna minhunya marfu berarti marfu, kalau mustasna minhunya mansub berarti boleh mansub, dan juga boleh mansub sebagai mustasna. Tapi ingat, di sana harus terpenuhi syarat. Yang pertama, disebutkan mustasna minhu. Yang kedua, kalimat yaitu kalimat yang manfi, kebalikan daripada yang pertama. Misal, maqama ahadun illa zaidan. Dan juga boleh kamu katakan maqama ahadun illa zaidun. Boleh dua-duanya. Tatkala antum katakan maqama ahadun illa zaidan, di situ disebutkan mustasna minhu yaitu ahadun, sedangkan kalimatnya di situ adalah manfi. Didahului dengan huruf ma, yang mana di situ adalah manafi. Maka zaidan, tatkala antum baca mansub, mustasna, nasab sebagai mustasna, bi illa dengan illa, mansubun bil fathah, yang dinasab dengan fathah, jawaz, boleh. Kemudian yang kedua, au maqama ahadun illa zaidun, sehingga arti yang pertama tadi, tidaklah berdiri seseorang kecuali zaidan sebagai mustasna. Yang kedua, maqama ahadun illa zaidun, kalau dibaca zaidun, maka zaidun, di situ fa'ilun khotok, salah. Yang benar adalah badalun. Kalau zaidun fa'ilun marfun bidomah, itu adalah coret, diganti. Yang benar adalah zaidun badalun marfu'un bilfat bidomah, yang dirafa' dengan domah karena mengikuti mustasna minhu. Sehingga kalimat ahadun dia sebagai mustasna minhunya, illa adatus adatul istisna, kemudian zaidun marfu sebagai badal daripada ahadun. Itu cara membaca yang perkedua. Kemudian yang ketiga, yu'rabu bihasabi mawqihi fil jumlah, di'rab sebagaimana kedudukan dia di dalam jumlah. Syaratnya, idza kanal kalamu manfian, apabila kalamnya itu manfi, walam yudkaris mustasna minhu, dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Seperti contoh, maqama illa zaidun, kalimat zaidun tidak boleh antum baca mansub karena qama butuh kepada fa'ilnya. Maka kalimat zaidun fa'ilun marfu'un bidommah, dia itu rofa, dirofa dengan domah karena sebagai fa'il, karena dia adalah kalimatnya manfi yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Bukankah mustasna minhu dalam kalimat maqama illa zaidun tidak ada, maka zaidun di'irob sebagaimana kedudukan dia di dalam jumlah. Contoh selanjutnya, maqultu illal haqqa, al-haqqa mansub sebagai maf'ulun bih.